aku masih mencintaimu. Dan aku tahu, kamu juga masih memiliki perasaan yang seperti dulu. Tapi sebesar apapun perasaan itu, jangan kembali padaku. Karena kita masing-masing tahu bahwa cinta ini dibatasi oleh takdir yang sudah digariskan oleh Yang Maha Mengatur Waktu. Dan aku tidak mau memaksa Tuhan untuk mengatur kembali takdir yang sudah tentu hanya karena perasaan ini tidak mau disuruh berlalu. Walau aku sendiri tak mampu menyangkal rasa rindu, walau masih terasa pilu bila mengingatmu, walau jiwaku masih ingin berada di masa lalu, kembali bersamamu tetap bukan hakku. Dan kini kamu sudah bersamanya, bersama seseorang yang berhasil mengembalikan bahagiamu yang pernah aku bawa. Seseorang yang selalu ada di sisimu ketika waktu itu kita menjadi sepasang kekasih yang sama-sama memberi luka. Aku cuma tidak ingin merusak itu semua. Karena kalau kita kembali, akhirnya akan sama. Perasaan yang pernah kita kira selamanya itu hanya berujung pada luka seperti yang pernah ada. Aku memang menyesal. Kalau saja ketika itu aku tidak menuruti rasa kecewaku, mungkin masih ada yang bisa diperbaiki. Tapi itu bukan takdir kita. Jadi jangan berusaha untuk memperbaikinya sekarang, karena kondisinya sudah berbeda. Mungkin kata terlambat itu memang benar adanya. Kamu juga pasti mengerti bahwa ketetapan Tuhan tidak bisa diubah-ubah. Dan Tuhan sudah memberimu takdir. Yang perlu kita lakukan hanya menerima. Kalau nanti aku datang lagi untuk memintamu kembali, kamu harus pergi. Kalau nanti aku datang untuk melihatmu sekali lagi, kamu juga harus pergi jauh dariku. Karena perasaan yang pernah ada di masa lalu bisa jadi benalu. Aku cuma tidak mau mengganggu masa depanmu hanya karena kamu pernah jadi bahagia terbesarku. Untuk itu, pulanglah kembali padanya. Dia pasti sudah menunggumu.